Mitra Bisnis, seperti tahun-tahun sebelumnya, ribuan buruh akan kembali demonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan pada Hari Buruh Internasional. Bedanya, jika sebelumnya demo untuk memperingati Hari Buruh itu dipusatkan pada tanggal 1 Mei kemarin, kini setelah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, demonya digeser jadi hari ini. Rupanya buruh juga tidak mau hari libur mereka terganggu dengan aksi demo. Untuk membahas tentang masalah ini, kita telah terhubung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda melihat hal ini? Sebetulnya bukannya mereka menggeser, ya. Sebenarnya mereka menambah. Ya, memang sebagai pengusaha kita rugi sekali. Penambahan May Day sebagai hari libur saja, itu sudah mengurangi produktivitas kita. Karena kita ini ada satu negara yang hari liburnya sudah kebanyakan dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekarang ditambah lagi tanggal 2-nya demo buruh. Ya, artinya kita semakin tidak produktif. Nah, itu sebagai pandangan kita. Terus ya, May Day itu ada adalah suatu hari kemenangan buruh, seharusnya digunakan untuk suatu perayaan-perayaan, ya, misalkan ada dangdutan, misalkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil diberikan reward, jangan demo mulu. Tuntutan-tuntutan itu, ya, itu sebetulnya yang paling terbaik adalah serikat pekerja di masing-masing perusahaan, karena perusahaan itu berbeda. Bagi yang perusahaannya itu sudah baik, yang ditingkatkan bukannya selalu kenaikan gaji, tetapi insentif, ya bonus. Kenapa? Buruh harus dididik. Jangan kita sistem komunis. Orang pinter, orang bodoh, gajinya sama. Jangan. Harus ada satu perbedaan. Sehingga ada satu motivasi kerja orang semakin hari, semakin mau lebih pinter, semakin lebih rajin. Kalau saya menghendaki seperti itu. Nah, tetapi kan buruh ini kan berbeda. Apalagi sekarang ada muatan politik. Negara kita adalah satu negara yang produktivitasnya masih rendah dibandingkan negara lain. Kedua, kita punya negara ini masih banyak penganggurannya. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini, yaitu manufacturing padat karya, itu harus dibedakan. Supaya ada penyerapan tenaga kerja dulu, kurangin kemiskinan, tingkatkan produktivitas, tingkatkan capability, baru kita bisa bersaing dengan luar negeri. Coba bayangkan sekarang, banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, lebih murah daripada produk dalam negeri, meskipun mereka bayar bea. Ini tandanya satu kekhawatiran. Bagaimana nasib bangsa kita nanti? Kita hanya menjadi sebagai penonton. Serikat buruh hendaknya melihat secara makro, jangan hanya kepentingan. Dalam 10 tuntutan May Day, salah satunya adalah kenaikan upah 30% tahun depan. Sedangkan mereka juga menolak penangguhan upah minimum. Bagaimana menurut Bapak? Itu wajar-wajar saja, ya. Mereka kan hanya minta gitu. Sekarang pertanyaannya, ya, kenapa sampai minta penundaan? Karena kan mereka nggak mampu. Kalau mampu, mana mungkin diminta penundaan? Coba diperiksa dong, kalau yang minta penundaan diperiksa. Nah, simpelnya begini, kalau mau naik 30%, kalau untuk padat karya, itu komponen upah itu 40%. Kalau naik 30% dari 40%, itu artinya 12% kenaikannya. Sedangkan keuntungan padat karya, itu maksimum 10%. Artinya, dia rugi 2%. Atau dia naikkan harga. Kalau semua pengusaha naikin harga, makanan semua dia naikin, buruh naik 30% itu kan nggak ada artinya. Yang dipikirkan sebenarnya bukannya naik gaji. Bagaimana supaya semua harga pasar, makanan, pakaian, sepatu, itu kalau bisa jangan naik. Sehingga mereka naik 1% pun gaji, itu adalah kelebihannya. Karena makanan semua nggak naik. Naik 30%, makanan naik 50%, sama aja bohong. Akhirnya negara kita, negara inflasi yang tinggi terus. Ingat, tahun 2015, tahun 2016 itu ada Asian Economic Community. Nanti orang asing bisa masuk, barang asing bisa masuk, orangnya bisa kerja di sini, tanpa visa, tanpa macam-macam. Itu nanti pekerja kita menjadi penonton. Nah, kalau anak kita begitu bagaimana? Bagaimana pendapat Bapak tentang tuntutan buruh yang meminta outsourcing dihilangkan? Di seluruh dunia itu tidak ada yang tidak ada outsourcing. Semua ada outsourcing, ya. Yang mereka tuntut itu sebetulnya bukan outsourcingnya. Yang di bawah kan nggak ngerti. Itu yang disebut hapus outsourcing adalah orang pribadi mempekerjakan orang tidak ada jaminan, tidak ada jam sostek, tidak ada buat PHK. Kalau outsourcing itu mempunyai sebuah badan, PT, dan orang yang kerja di PT itu ditanggung semua jaminannya, itu sebenarnya tidak bermasalah. Tetapi kelemahannya adalah karena pengawasan daripada pemerintah. Sebetulnya outsourcing itu di mana-mana ada. Nggak mungkin pabrik-pabrik Toyota mau bikin ban sendiri. Nggak mungkin, harus outsource. Undang-Undang 13 itu mengatakan boleh outsourcing, tetapi harus berbadan hukum, harus orangnya dipekerjakan mendapatkan UMP. Saya sering bertanya kepada orang yang demo, kamu tahu nggak outsourcing itu apa? Nggak tahu. Saya disuruh aja. Jadi saya rasa ini adalah miskomunikasi lah ya, yang mana bisa diselesaikan dengan cara tidak emosi, dengan cara duduk bersama. Itu semua bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita memikirkan demi bangsa dan negara. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita, saya Kori Lumenta.